Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi muhtada bi hadihi wa sallama tasliman katsiran. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, alhamdulillah kita berkumpul walaupun ya cuma beberapa orang. Anak kira kemarin sudah disepakat ya? Sepakat semua artinya. Sepakat hadir. Ya, sepakat. Ternyata sepakatnya sepakat untuk ada, bukan sepakat untuk hadir. Baik, terakhir kita kemarin sampai salat Aidain. Salat dua hari raya. Sebelum kita lanjutkan pada salat khusuf dan khusuf, khusuful qamar wa khusuful syams, sedikit terkait dengan salat Aidain, terkait dengan takbir pada hari Aid. Kapan permulaan takbir Idul Fitri? Pada maghrib. Kapan maghrib? Kapan? Pada maghrib. Ramadan pertama gitu. Malam Syawal. Mulai dari terbenamnya matahari pada malam pertama Syawal atau pada hari terakhir Ramadan. Kemudian kapan berakhirnya takbir untuk Idul Fitri? Sampai imam keluar untuk mengimami salat Id. Kalau Idul Adha kapan? Awalnya. Kalau Idul Adha. Sebenarnya khilaf ulama terkait dengan awalnya. Demikian juga Idul Fitri, tapi kita ambil yang dijelaskan oleh musannif saja. Kapan? Semenjak subuh hari Arafah. Subuh hari Arafah. Hari Arafah hari sebelumnya tuh. Tanggal 9. Orang puasa waktu itu. Benar enggak? Subuh pertama atau subuh di saat hari Adha. Yaumun Nahar bukan Yaumul Arafah. Arafah kan sebelumnya. Pada hari Idul Adha. Terakhir sampai salat asar hari terakhir tasyriq. Baik. Lafaz takbirnya yang ma'ruf. Hanya kalau yang ma'ruf itu kalau dari Ibnu Abbas itu takbirnya dua kali. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Kitabul Aidain, bab takbir ayyamul mina. Beliau mengatakan ini mu'allaqat Al-Bukhari. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yukabbiru fi qubbatihi bi mina fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbiruna. Bahwasanya Umar radhiyallahu anhu bertakbir di tendanya pada hari Mina. Kemudian takbir umat itu sampai terdengar oleh orang-orang yang berada di masjid. Fayukabbiruna, maka mereka pun bertakbir. Wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja minna. Hatta tartajja minna takbiran. Dan orang-orang di pasar pun ikut juga bertakbir sampai suara takbirnya bersaut-sautan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yukabbiru bi Mina tilkal ayyam. Dan adapun Ibnu Umar anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut, tilkal ayyam. Yaumun nahar dan tasyrik. Wa khalf as-salawat, dan setiap di belakang atau selesai salat. Wa 'ala firasyhi, di atas kendaraannya. Wa fi fustatihi. Fustat di sini maknanya di rumahnya lah, tempat kediamannya. Wa majlisihi wa mimsha, di majlisnya, di jalan-jalan, dimanapun Ibnu Umar pergi. Tilkal ayam jami'an, pada seluruh hari-hari tersebut. Karena memang disunahkan untuk memperbanyak takbir, tidak hanya selesai salat, kapan pun perbanyak takbir. Dan tentunya jahriyah, bukan sirriyah, bukan pelan-pelan, bukan malu-malu. Orang melakukan hal-hal yang tidak dituntunkan oleh syariat tidak malu-malu. Kenapa kita harus malu melakukan hal yang dituntun oleh syariat? Justru kalau sirriyah, ini yang menyelisih sunnah. Biar apa di antara hikmahnya apa? Izhar syiar, menampakkan syiar Allah. Dalam kitab ini bab takbir ayam meminah. Nah, ini yang dilakukan oleh sejumlah sahabat. Sampai-sampai Ibnu Umar mengajak temannya, ayo kita ke pasar. Ngapain takbir di pasar? Ibnu Umar jalan ke pasar, dia takbir. Orang-orang pasar pun ikut takbir bersama takbirnya Ibnu Umar. Masing-masing takbir, tidak dipimpin. Tetapi karena seluruhnya bertakbir, suaranya saut-saut. Ini diantara sunnah mahjurah di itu. Sunnah yang ditinggalkan, ya kan? Bahkan terkadang di kalangan yang sudah ngaji, di lapangan di saat sholat id aja, hendak sholat id, sepi takbir. Ini kemana kok enggak ada yang pernah takbir? Ada salah seorang di antara kita misalnya, kayak kemarin saya takbir, ada ngeliatin, loh apa yang aneh gitu. Datang temuan, nah jempling wek tadi ya mic, kenapa sepi aja sini micnya? Langsung dia takbir pakai mic, tetap aja yang mulia pada diam. Atau komat kami sendiri, sunnahnya adalah jahriyah, tidak berjamaah, tetapi masing-masing dan bersamaan sehingga dia bersesuatan, dan itu tidak mengapa. Justru disitulah nampak syiarnya. Tapi kalau antum sendirian, mana syiarnya? Tidak kelihatan. Ini terkait dengan aid dan takbir pada hari aid. Dan terkait dengan salat aid, salat Idul Fitri Rasulullah sedikit mengakhirkan. Kenapa? Adapun Idul Adha Rasulullah lebih mengawalkan. Kalian tahu sebabnya? Salat Idul Fitri memberikan waktu untuk membagikan zakat. Adapun Idul Adha agar bisa bersegera untuk menyusut. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, qala musannifu rahmatullah alaih. Faslun, wa salatul kusufi sunnah mu'akkadah. Adapun salat kusuf, salat gerhana, sunnah mu'akkadah. Fa'in fatat lam tuqda. Namun apabila terlewatkan, maka dia tidak diganti, tidak diqadha. Wa yusalla li kusufi syamsi wa kusufi al-qamar rak'atain, dan salat untuk gerhana bulan dan gerhana matahari dan gerhana bulan yaitu dua rakaat. Wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbah. Astagfirullah. Ikhwan, fi kulli rakaatin qiyaman, dalam setiap rakaat ada dua kali berdiri. Yutilul qira'ah fihima, berdiri membaca surat ya. Kalau sholat kita yang lain dua kali berdiri juga, benar nggak? Apa? Berdiri ketika membaca sholat? Ya, tidak. Nah, qiyam yang dimaksud dengan qiyam di sini adalah berdiri membaca surat, bukan yang tidak. Kalau tidak itu dikatakan tidak. Yutilul qira'ah fihima, memperpanjang bacaan pada kedua, pada dua berdiri tadi. Wa ruku'an, dan dua ruku', dan dua ruku'. Wa yutilu tasbih fihima, memperpanjang tasbih pada keduanya, dua ruku' tersebut. Duna sujud, tidak sujud, artinya sujudnya normal. Wa yakhthubu ba'daha khutbatain, dan khutbah setelahnya dengan dua khutbah. Wa yusirru fi kusufi syamsi wa yajharu fi khusufil qamar. Tata cara salatnya untuk gerhana matahari, maka dibagi salat dengan cara sirriyah. Adapun gerhana bulan, maka dia jahriyah. Dan umumnya salat di siang hari apapun itu sirriyah. Umumnya salat di malam hari jahriyah, kecuali salat salat apa? Salat Jumat. Kecuali salat Jumat. Dan salat yang lain beberapa ya. Nah, ini salat khusuf. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Fashafati syamsu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Pada masa Rasulullah terjadi gerhana matahari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama manusia. Faqama fa'atal qiyam, beliau berdiri dan memperpanjang berdirinya. Summa raka'a fa'atala ruku', kemudian ruku' dan memperpanjang ruku'nya. Summa qama fa'atala al-qiyam, kemudian berdiri kembali untuk kedua kalinya dan memperpanjangnya. Wa huwa duna qiyamil awal, dan lebih pendek daripada yang pertama. Summa raka'a fa'atala ruku', wa huwa duna ruku'al awal, kemudian ruku' untuk kedua kalinya dan memperpanjang ruku', namun lebih pendek daripada ruku' pertama. Summa sajada fa'atala sujud, kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujudnya. Summa fa'ala fi raka'ati tsaniyah mithla ma fa'ala fil ula, kemudian mengerjakan hal yang serupa pada rakaat kedua. Summa sarafa waqad injalati syams, kemudian selesai dan matahari dah sudah bergeser, sudah tidak gerhana lagi. Fa khotaba an-nas, kemudian beliau berkhutbah di hadapan manusia. Fahamidallahu, fahamidallaha fa'athna alaih wa'athna alaih, beliau memuji dan memuliakan Allah, menyanjung Allah. Kemudian beliau mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah. La yanakhasifan, la yanakhasifan limauti ahadin wala lihayatih, tidaklah keduanya gerhana dengan sebab meninggalnya salah seorang ataupun hidupnya, lahirnya salah seorang. Fa iza ra'aitum dzalik, fa iza ra'aitum, apabila kamu melihat demikian, hal demikian, fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, mengagungkan Allah, dan salatlah dan bersedekahlah. Ini hal-hal yang disyariatkan terkait dengan gerhana. Karena pada masa itu Nabi mengatakan ini, pada masa itu berbarengan dengan meninggalnya anaknya Ibrahim, anaknya Rasulullah yang bernama Ibrahim. Sehingga sebagian orang mengatakan matahari gerhana dengan sebab meninggalnya Ibrahim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengoreksi keyakinan demikian. Di antara hikmahnya yaitu Allah ingin menghadirkan rasa takut dari hamba terhadap Allah. Maka ketika gerhana bukannya gembira seharusnya, tapi justru mengagungkan Allah, merasa takut kepada Allah, kemudian berdoa pada Allah, meminta perlindungan dan sebagainya, salat lalu bersedekah, melakukan hal-hal yang kebajikan yang disyariatkan. Dan salat gerhana yang dilakukan oleh Rasulullah cuma sekali selama hidup beliau. Nah, ini gerhana. Wa salatul istisqa masnunah. Dan salat istisqa disunnahkan. Fa ya'muruhumul imam bitaubah. Imam memerintahkan manusia untuk bertaubat. Wa sadaqah, untuk bersedekah. Wa khuruj minal madzalim, dan meninggalkan perkara-perkara zalim, meninggalkan kezaliman-kezaliman. Wa musalahatil a'da, berbuat baik pada musuh. Wa siyam salasati ayyam, dan melakukan puasa selama 3 hari. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi' fi thiyabi bidlah wastikanah wa tadarru. Lalu keluar bersama mereka pada hari keempat untuk melakukan sholat dengan pakaian yang kusamlah, bidlah, wastikana, watadurru, dengan penuh kerendahan diri, tadurru. Wa yusalli bihim, dan sholat bersama mereka, artinya imam yang memimpin sholat, rak'atain, 2 rak'at, kasalatil aidain, seperti sholat aid. Summa yakhthubu ba'dahuma, kemudian setelah 2 rakaat tadi khutbah. Wa yuhawwilu ridaahu, membalikkan jubahnya sehingga bagian kirinya menjadi bagian kanan. Jadi bukan bagian atas jadi bagian bawah. Nanti enggak nyangkut. Tapi membalikkan ridahnya. Wa yukthiru minad du'a wal istighfar, memperbanyak doa dan istighfar. Wa yad'u bi du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa disebutkan di situ Allahumma ja'alha suqiya, dan seterusnya. Al-Ghazi mengatakan, menyebutkan doa ini memperpanjang kitab. Padahal judulnya At-Takrib katanya. Ya kan? Ini komentar Al-Ghazi terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Syuja. Kan judulnya ringkasan. Tapi ini sudah ditolak. Yang jelas kita istifadah dari itu. Sayyid Mustafa Buwa mengatakan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla fastasqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke musalla, tempat sholat bukan di masjid, di lapangan. Lalu beliau istisqa, fastaqbilal qiblah, lalu beliau menghadap kiblah. Wa qala baridahu, dan membalikkan jubahnya. Wa shala rak'atain, dan beliau salat 2 rakaat. Dalam riwayat Bukhari, jahara fihima bil qira'ah, menjaharkan qira'ah. Kemudian musannif tadi mengatakan, fayakmuruhumul imam bitaubah wa sadaqah wal khuruj min mazalim wa musalahati a'da wa siyami thalasati ayyam. Syekh Mustafa Buwa mengomentari, li anna lihadihil umur atharan fi istijabati du'a kama thabata fil ahadis, wal murad bil a'da man kanat bainahu wa bainahum adawah dunyawiyah minal muslimin. Maksud a'da di sini adalah orang-orang yang lawan berselisih kita dari kalangan kaum muslimin. Tentunya dalam masalah dunia kan. Seorang muslim berselisih dengan muslim lain pasti masalah dunia. Tentunya ahlu sunnah. Kalau ahlu bid'ah, ya kita bermusuhan dengan ahlu bid'ah. Pertanyaannya, bermusuhan dengan ahlu bid'ah atau dengan bid'ahnya? Dengan bid'ahnya. Jadi kita menyelisih mereka dalam rangka terkait dengan bid'ahnya, bukan terkait dengan orangnya. Adapun orangnya dia muslim. Nah, di sini harus sangat diperhatikan ini. Ustaz Christian Ragil kemarin buat status itu terkait dengan loyalitas kita terhadap sesama muslim itu timbangannya apa? Allah atau hawa nafsu? Ada yang baca enggak statusnya? Bagaimana seorang murid Syekh Albani menyampaikan, ya Syekh, fulan-fulan memusuhi engkau, menjatuhkan kau dan seterusnya, tidak senang dengan kau. Syekh Albani memberikan timbangan yang sangat jelas. Kalau dia memusuhi aku dengan sebab apa yang didakwahkan, berarti memusuhinya dengan sebab Syekh Albani mendakwahkan sunnah, memerangi bid'ah gitu. Maksudnya gitu. Maka bersabarlah atas dirinya. Perhatikan kondisinya. Kalau memang perlu untuk hajar, ya hajar. Berarti hajarnya dengan sebab permusuhannya dalam masalah agama. Tapi kalau dia, yang dia serang itu adalah pribadi Albani sendiri, Albani sendiri, maka tidak perlu ada hajar di situ. Nah itu. Kalau perselisihan kita memang terkait dengan masalah agama, selama dia muslim, ingat statusnya sebagai muslim. Tapi kalau dia menyelisih kita dalam masalah duniawi, ya ingat, dunia lebih hina daripada bangkai kambing. Dan dia muslim. Jadi dua, dia ini muslim, sehingga tidak layak hal-hal yang sifatnya duniawi menjadi sesuatu sebab pecahnya ukhuwah. Nah itu benahi. Banyak di kita, bahkan udah ngaji sekian tahun juga, masalah-masalah ringan, remeh-temeh masalah dunia itu jadi permusuhan yang bahkan mungkin jadi musuh bebuyutan. Padahal masalah dunia, masalah uang misalnya kan, ah si fulan minjam uang ke saya kemudian kabur, ah si fulan kemarin janji ke saya kemudian ingkar, ah si fulan kemarin saya duduk dia jalan negur pun enggak, coba bisa jadi dia enggak lihat dan sebagainya. Nah, hal-hal yang sifatnya duniawi seperti ini tidak layak untuk menjadi sebab perpecahan. Tapi kalau memang persoalan kita masalah agama, masalah manhaj, ya sebatas itu saja. Selama statusnya sebagai seorang muslim, kecuali kalau dia sudah keluar dari Islam. Bid'ah, rafidhah misalnya. Nah, ini lain lagi. Dan mereka pun dalam hal ini bahkan dengan kafir harbi pun ada aturannya. Ya kan? Benar enggak? Benar. Seorang kafir harbi datang ke negeri kaum muslimin sebagai duta, wajib dilindungi. Tidak boleh membunuh duta. Kafir harbi itu datang ke negeri kaum muslimin itu wajib dilindungi. Sampai dia kembali lagi ke negerinya dengan aman. Allah Ta'ala wa'alaikum. Kemudian summa yakhruju bihim fil yawmi rabi' fi thiyabi bidlah wa had nah. Oh, berarti dalam naskah yang lain ada yang berbeda nih. Wastikanah wa tadarru diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawaddian mutabadzilan mutakhashian mutarassilan mutadarrian fa shalla rak'atain kama yasalla fil 'ajj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk istisqa dengan mutawaddian, dengan penuh tawaddu, mutabadzilan, dengan penuh tabadzul, penghinaan diri terhadap Allah, kepada Allah, mutakhasyian, dengan penuh khusyuk, mutarassilan, mutarassilan apa? Tarassul. Kemudian mutadarruan, dengan penuh tadarru. Fa shalla rak'atain kama yusalli fil 'aid. Kemudian beliau salat dua rakaat sebagaimana salatnya dalam salat Aid. Mutadarrian, ya ini tazallul 'inda talabil hajah, menghinakan diri ketika memang menginginkan sesuatu, meminta sesuatu. Waktu antum masih kecil minta ke orang tua gimana sih? kalau ada maunya. Baik banget kan? Mau minta dong, gitu kan? Nunduk-nunduk terus. Demikian kita kepada Allah dan lebih banyak. Kalimat kasolatil aidain berarti menunjukkan bahwasanya takbir pada rakaat pertama dan kedua pun serupa seperti salat aid. Jadi tata cara salat kaifiyah salatnya seperti salat aid. Di salat aid. Dibayangkan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas. Kemudian summa yakhthubu ba'dahuma sebagaimana riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Adapun doa yang dibawakan oleh penulis di sini. Allahumma ja'alha suqiyah dan seterusnya. Kalimat sampai wala ghoraqa. Allahumma ja'alha suqiyan wa rahmatan. Wala taj'alha suqiya 'adaban. Dan seterusnya sampai wala bala wala had mun wahad man wala waraqa. Diriwayatkan secara mursal oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Kemudian kalimat Allahumma 'ala zirabi wal akam dan seterusnya sampai wala 'alaina. Allahumma hawwalaina wala 'alaina. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan doa istisqa Nabi ketika para sahabat datang atau sebagian sahabat mengadukan kekeringan. Kemudian kalimat selanjutnya Allahumma stina ghaifan dan seterusnya sampai kalimat daiman ila yaumiddin. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Dan terdapat tambahan terdalam riwayat tersebut. Kemudian selanjutnya selebihnya sampai akhir dari doa tersebut fa'arsil sama alaina midrara. Ini dengan melihat pada riwayat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Kemudian wayaghtasilu fil wadi idza sala. Oh. Ya, kemudian kalimat musyarih mengatakan wayaghtasilu fil wadi idza sala wa yusabbihu lir ridi wa barq. Ini dari riwayat Imam Malik. Dan Nabi apa? Membersihkan wa yusabbihul ra'di wal barq dan beliau bertasbih ketika ada petir dan kilat. Dengan segera ya, kalau Nabi ini ketika doa istisqa segera turun hujan. Dan pada masa Umar yang mereka istisqa dan mereka bertawasul kepada Ibnu Abbas, Abbas bin Abdul Muthalib. Di antara yang dikatakan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, tidaklah bencana itu turun melainkan dengan sebab dosa. Dan ini hamba-hambamu telah meminta ampun kepadamu. Sehingga kemudian Abbas dengan sebab istighfarnya kaum muslimin pada masa itu, Abbas meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan. Nah, dari hadis ini pelajaran yang lain terkait dengan tawasul yang benar itu tawasul dengan, pertama tawasul dengan orang soleh, doa orang soleh. Artinya memintakan orang soleh untuk berdoa atas kita. Kemudian yang dilakukan oleh Ibnu Abbas juga justru nampaknya bertawasul dengan amal soleh. Amal soleh siapa? Amal soleh kaum muslimin. Ya kan? Tidak ujuk-ujuk, ah, ya saya doakan begitu saja. Segala halnya ada sebab. Sebagaimana Allah menahan hujan dengan sebab dosa, tentunya kita minta hujan kepada Allah dengan sebab tobat, dengan sebab istighfar dan tobat. Ini istisqa. Kemudian wafaslun fasalatul khauf ala thalathati adrab. Kemudian masuk pada salat khauf, salat dengan sebab takut. Syaikh Mustafa Bawa mengatakan di dalam Sahih Muslim ada 6 bentuk dari salat khauf itu yang disebutkan. Namun musannif di sini meringkas hanya menjadi 3. Abu Mustafa Bawa Al-Ghazi. Al-Ghazi mengatakan arwa'u qasirah tablaw 6 adrab kama fi sahih Muslim. Iktasara al-musannif minha. Musannif meringkasnya menjadi 3. Salat khauf itu bisa dilakukan dalam 3 bentuk. Ahaduha ayyakunal adu fi ghairi jihatil qiblah. Pertama, kondisinya musuh tidak berada di hadapan kiblat, di arah kiblat. Artinya antara kita dan kiblat itu bukan musuh, tidak ada musuh di situ. Fayufarriquhum al-imam firqatain, maka imam membagi kaum muslimin menjadi 2 kelompok. Firqatu taqifu fi wajhil adu. Satu kelompok berdiri fi wajhil adu, menghadap ke arah musuh. Wa firqatu khalfahu, dan satu kelompok di belakangnya. Fayusalli bi firqatil lati khalfahu, di belakang imam maksudnya. Lalu imam sholat memimpin kelompok yang berada di belakangnya 1 rakaat. Summa tatimu li nafsiha wa tamdi ila wajhil adu. Kemudian selesaikan 1 rakaat tadi, kemudian kelompok ini tadi menggantikan kelompok yang menghadap pasukan musuh. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra, lalu kelompok yang tadi menghadap musuh menggantikan yang selesai sholat tadi. Jadi salat khuf 1 rakaat bagi, sedangkan imam tetap dalam keadaan tidak selesai. Imam tidak selesai, yang selesai itu makmumnya. Fayusalli biha, lalu sholat bersama sholat imam tadi rakaatan 1 rakaat. Wa tatimu li nafsiha wa yusallim biha, lalu menyelesaikan rakaat itu dan salam bersama mereka. Artinya untuk imamnya 2 rakaat berarti ya hitungnya. Imamnya 2 rakaat 1 salam. Tapi jamaah 1 kelompok 1 rakaat. Dan itu bergantian. Jamaah salam, kemudian dia menggantikan posisi pasukan yang berjaga. Pasukan yang berjaga menggantikan posisi pasukan yang tadi sholat bersama imam. Dan mereka mengikuti sholatnya imam tetap. Lalu imam sempurnakan rakaat tadi Kemudian salam bersama jamaah tadi. Ini yang pertama. Enggak, ini khauf. Qasar yang mana? Kalau sholat qasar bukan sholat khauf, bersamaan, tidak dibagi. Bagi jamaah satu, imamnya jadi dua. Tetap, karena dia posisi sebagai imam kan. Maksudnya? Ini sholat wajib ya. Apapun, zuhur, asar ataupun maghrib. Jadi ini bukan qasar. Kalau qasar kan, kalau qasar itu kan sholat yang rubaiyah, sholat yang empat. Berarti sholat yang sulasiyah bisa diqasar kan? Gak bisa. Tapi kalau ini untuk sholat maghrib ya, satu rakaat. Maka dalam riwayat Aisyah, sebenarnya kalau kita pegang riwayat Aisyah, tidak ada sholat qasar dalam tanda kutip ya. Kenapa? Aisyah mengatakan sholat itu ditetapkan bagi mukim 4 rakaat, bagi musafir 2 rakaat. Qasar enggak? Enggak, memang 2 rakaat gitu. Bagi khauf atau yang dalam perangan ini 1 rakaat. Ini tidak qasar sebenarnya. Tapi memang khauf 1 rakaat gitu. Maka di sini bagi makmum 1-1 kan. Adapun imam karena dia menjadi imam pasukannya, dia melanjutkan bersama, sehingga dua kelompok tadi dapat sholat berjamaah bersama sang imam. Artinya begini, si imam tidak melakukan dua salam. Kalau dia melakukan dua salam, berarti dia melakukan dua sholat. Sholat yang kedua sholat apa? Nah itu. Nah ini yang pertama. Kemudian cara yang kedua, lihat. Wasani ayyakuna fi jihatil qiblah. Yang kedua, musuhnya berada pada arah kiblat. Maka caranya, fayusaffuhumul imam saffain wa yuhrimu bihim. Dan imam membuat safnya jadi 2 saf. Wa yuhrimu bihim, maksudnya apa wa yuhrimu bihim? Ya, takbiratul ihram. Oh ya, ya, membuat 2 saf. Jadi ini tidak dibagi 2 kelompok, langsung 2 saf saja. Kemudian imam ihram bersama mereka, sholat bersama, takbirnya sama. Fa iza sajada sajada ma'ahu ahadu safain. Jika imam sujud, maka salah satu saf sujud bersama imam. Wa waqafa saful akhar. Dan saf yang lain, kan 2 saf tadi. Misalnya saf yang depan sujud bersama imam. Nah, saf yang belakangnya berdiri tetap atau duduk. Kalau saf, kalau sujud pertama berarti masih berdiri ya. Berdiri kan setelah itidal tadi. Wa yahrusuhum, menjaga mereka. Atau siaga, dalam keadaan siaga, berdiri dalam keadaan siaga. Fa idza rafa'a, jika imam tadi berdiri dari sujud, tegak dari sujud, sajadu li walahiqu, lalu yang tadi berdiri sujud mengiringnya, imam tadi tegak, mereka sujud. Berarti kalau kan 2 kali sujud dalam 1 rakaat, ya kan? Nah, ketika imam sujud, maka yang tadi ikut duduk bersama imam sujud, sementara yang satu bertegak dalam keadaan jaga lagi. Ini tata cara yang kedua. Dan ini salam bersamaan 1 rakaat. Wasalis, yang ketiga, ayyakuna fi syiddatil khauf, dalam keadaan khauf yang sangat. Khauf yang sangat. Wattihamil hab, dan sengitnya peperangan. Fayusalli kaifa amkanahu, maka mereka salat, dia salat bagaimana mungkinnya saja. Rajilan aw raqiban, dalam keadaan jalan, dalam keadaan berkendara, mustaqbilal qiblah wa ghair mustaqbilalaha. Baik itu dalam keadaan dengan cara menghadap kiblat ataupun tidak. Ini kalau lebih sengit-sengitnya. Sengit sebenarnya masuk ke salat kan? misalnya waktu zuhurnya, peperangan dari duha sampai zuhur sengit, nggak berhenti berhenti, nggak kendor kendornya ini, musuh tetap mendorong, gimana? Tinggalin sholat? Kalau memungkinkan sholat, sholat dengan cara bagaimanapun yang mungkinnya. Mau sambil jalan sholat. Dalam di atas kuda sholat. Ada yang bisa berjamaah, berjamaah. Ada yang sendiri bisa sendiri sendiri. Dalam fisid datil khauf wa watihamil har. Kata cara yang kedua, Al-Ghazali mengatakan wa hadhi salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Usfan wa hiya qayah fi tariq al-Hajj al-Misri bainaha wa baina Makkah marhalatan. Ini yang tata cara kedua tadi, ini salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Usfan, yaitu satu kampung yang berada di jalan atau jalur haji orang Mesir. Jarak antara Makkah dengan Usfan ini dua marhalatan. Apa dua marhal? Di situ terjemahnya apa? Dua marhalah. Oh, enggak ada. Bukan yang Ozi ya. Marhalatan. Dan sholat yang ketiga tadi dengan cara apapun, terus di dalam sholatnya hanya sholat saja atau bagaimana? Nah, dalam keadaan ini berarti kalaupun ada hal yang memang perlu dilakukan di dalam sholat, walaupun banyak, dalam mazhab Syafi'i kemarin kita bahas, tidak boleh melakukan sesuatu yang di luar sholat lebih dari tiga kan. Kasrah itu kan tidak boleh. Kalau kasrah berarti keluar dari sholat, batal sholatnya. Nah, dalam keadaan ini wa ya'dziruna fil a'mali katsira fi sholati qadirbatil mutawaliyah. Dan diberi uzur, ditoleransi perbuatan yang banyak di dalam sholat yang seperti ini, yang cara ketiga tadi, seperti sedang sholat tapi ngayunin pedang juga gitu. Mungkin gak? Mungkin. Kalau dalam peperangan mungkin sholat di atas kuda ngayunin pedang kiri kanan dengan isyarat lagi kan, ini mungkin diberi udzur. Kemudian masuk pada bab tentang libas, pakaian. Sebelum kita masuk tentang pakaian, ada pertanyaan? Sama satu rakaat. Salat khauf seluruhnya tata caranya satu rakaat. Salat khauf. Maka tadi beda, ini salat khauf bukan salat qasar. Hanya untuk tata cara pertama memang imamnya dua rukuk dengan satu salam. Adapun makmum tetap satu rukuk dan satu salam. Iya, zuhur, sholat, asar, sholat. Kondisinya dalam keadaan safar atau tidak? Kalau dalam keadaan safar berarti ada qasar. Kita ingat kemarin, qasar itu hak musafir. Sedangkan perang tidak mesti safar. Benar enggak? Ya kan? Kalau kita ambil atau kita berpatokan berdasarkan itu. Mungkin saja perang dalam keadaan mukim. Ya, perangnya di halaman rumah. Ya kan? Mungkin saja. Dan dalam keadaan seperti ini diberikan ada salat khauf, disyariatkan salat khauf karena memang kondisinya. Makanya satu rakaat. Sementara qasar itu kan dua rakaat. Artinya dua rakaat butuh waktu yang lebih lama. Ya kan? Nah ini. Makanya sekalipun dia perangnya dalam keadaan safar pun, salatnya bukan salat qasar tapi salat khauf. Kenapa? Kondisi perang. Kondisi perang. Kan di antara hikmah kan demikian. Sehingga salatnya lebih ringkas, lebih cepat. Makanya tadi di sini ada satu pasukan yang menjaga, ada satu pasukan yang sholat dan bergantian. Wallahu ta'ala alam. Masalah sholat khusus tadi kan di hadisnya fa idza ra'aytum fa'idhu. Iya. Apakah itu Para ulama atau setidaknya kebanyakan ulama yang saya dapati demikian. Tapi tidak disyaratkan seluruh yang sholat itu melihat. Ada di antara yang sholat itu melihat. Jadi tidak dengan kabar BMKG. Itu maksudnya. Tidak dengan kabar BMKG. Ru'yah di sini sama seperti hilal. Ru'yatul ain. Sama yang kemarin terkait dengan sholat duha, kan dikatakan ra'yul ain kan? Kalau kita lihat matahari sudah tegak, itu waktu sholat. Bukan dengan kabar BMKG. Kalau dengan lihat, kalau untuk duha bisa dengan kebiasaannya seperti itu kan? Oh, saya lihat kok memang bulan ini jam sekian tegaknya. Ya besoknya mendung, yang nggak perlu melihat. Oh, nggak ada sholat duha. Gitu. Bisa dengan hukum karena biasanya demikian. Tapi kalau untuk yang sifatnya sekali-kali kan memang berarti senantiasa harus ru'yah ain. Sama seperti ru'yah. Jadi kalau BMKG ya, posisi bulan di sini ini gerhana, tapi kita nggak ngelihat gerhananya, tidak, asalnya tidak masyru, tidak disyariatkan. Kenapa? Kenapa sholat tadi? Rasulullah mengatakan, sungguhnya bulan dan matahari itu dua ayat dari ayat-ayat Allah. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, dijadikan gerhana untuk menakuti hamba. Ya kan? Kalau antum nggak ngelihat gerhana, antum takut nggak? Justru kita ada ketakutan karena kita ngelihatnya kan? Nah itu tadi. Ini ada di sini. Tadi dikatakan melihat ya, asalnya demikian. Dan ini yang saya dapatkan dari kebanyakan. Wallahualam kalau ada yang berpendapat lain. Kalau Syafi'i, apalagi Al-Razi pada masa itu belum ada BMKG. Apalagi ini Abu Syuja kan? Belum ada BMKG waktu itu. Ada lagi? Yang ini kan tentang sholat istisqa katanya, kalau imam memerintah untuk sholat puasa 3 hari itu ada dalilnya atau? Saya Mustafa Bukho sendiri tidak membawakan dalilnya, kecuali tadi riwayat mursal yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Fayakmuruhumul imam dan seterusnya. Saya Mustafa Bukho mengatakan, beliau hanya mengatakan li'anna lihadhil umur atharon fi istijabati du'a. Jadi ini sedang apa ini? Sedang merayu Allah. Adapun dalil khusus harus puasa dan sebagainya, tidak. Tapi kalau terkait dengan keluar dengan bisyabi billah, ini tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Adapun masalah puasa 3 hari, kemudian hari keempatnya baru demikian, enggak tahu di sini. Syekh Mustafa Bukho ini tidak menyebutkan dalilnya. Demikian juga Al-Ghazi. Ada yang bawa kifayatul ahyar disebutkan enggak? Ya, ada yang bawa kifayatul ahyar. Asalnya sholat istisqa itu harus instruksi imam. Sholatnya ya, ada pun istisqa nggak mesti. Istisqa itu kan asal doanya. Tapi kalau sholat istisqa, karena dia sholat menghimpun kaum muslimin. Jadi kalau kita di sini misalnya wali kota atau pak gubernur misalnya, kita sholat di alun-alun istisqa, kita datang ikut bagi yang mampu datang. Tidak. Ketua DKM masjid kita istisqa ya di sini. Di sini aja gitu, jemaah cuma berapa? 100 orang. Enggak. Ini asalnya istisqa. Udah, enggak ada lagi? Lanjut. Oke, kita lanjut. Terkait dengan masalah pakaian. Sebenarnya salat berjamaah itu wajib dengan sedekah. Wajib. Ya, sedekah khauf aja. Wallahu alam. Saya belum pernah dengar, belum pernah apa? Mengkaji. Salat berjamaah wajib fardu ain dengan sebab khauf. Tetapi kan kalau kita lihat khauf sendiri tidak seluruhnya harus berjamaah. Iya enggak? Itu tadi. Adapun kalau kita lihat dari sisi yang lain, ya berjamaah ghalibnya kan tadi yang tidak berjamaah itu kalau fi syiddati khauf kan atau fi tihamil harb. Kalau berarti secara umum enggak ya berjamaah karena di situ imamnya ada. Pasukan kaum muslimin memang dalam satu komando. Itu ambil itu. Dia dalam satu kondisi yang sama. Kalau salat berjamaah ini kan manusianya satu di rumah. Wallahu a'lam, mungkin diantaranya ngambil istidlal yang paling lemahnya bisa. Diantara istidlal yang lemahnya. Jadi analogi yang ringan, paling ringan. Termasuk kan diantara dalil yang digunakan untuk kewajiban sholat jamaah itu adalah ancaman Nabi ingin membakar rumah orang yang ketinggalan sholat berjamaah, tidak sholat berjamaah. Kalau dilihat, apalagi kita lihat Imam Nawawi misalnya, beliau mengatakan sholat jamaah kan tidak wajib ain, bukan wajib. Dalil ini beliau mengatakan justru dalil ini menunjukkan bahwasanya ini bukan orang mukmin, tapi munafikin. Kenapa? Dalam riwayat yang lain sahabatnya mengatakan tidak ada yang ketinggalan sholat berjamaah dengan Nabi di antara kami kecuali orang munafik. Artinya sengaja tidak ikut sholat berjamaah bagi orang yang dekat dengan di Madinah dan sekitarnya, yang mungkin untuk ke masjid Nabi. Nah kemudian Nabi sampai mengancam ini ancaman ini, khitab ini sebenarnya tampaknya dari situ adalah orang-orang munafik. Ya kan? Ya orang munafik secara asal yang sudah punya penyakit gitu. Orang munafik itu kan aslinya kafir, benar enggak? Zahirnya muslim gitu. Aslinya kan kafir, memang sudah punya penyakit. Oke. Dan memang ini juga dijadikan dalil, tetap dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan wajib salat berjamaah. Bisa, tapi dalil yang paling kuat sebenarnya, dan seperti yang dikatakan oleh para ulama, penuntut ilmu cukup satu dalil sebenarnya, nggak perlu ratusan dalil kan. Nah dalil yang paling kuat adalah perintah Nabi untuk sholat berjamaah bagi Abdullah bin Ummi Maktum. Adapun dalil-dalil yang lain ini hanya sebagai tambahan dan mungkin bisa dipakai yang tentang sholat khauf tadi. Wallahu ta'ala. Karena dalil kias ini kan berarti kan kias. Dalil kias itu dalil yang umum. Dalil kias itu dalil yang umum. Baik, kita lanjutkan tentang pakaian. Faslun wa yahrumu 'ala rijali lubsul harir. وتخطموا بالذهب ويحل للنساء وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء. Pasal tentang pakaian, diharamkan bagi laki-laki untuk menggunakan harir, sutra. Watakhattumu bizahab, yang dicelupkan juga, atau pakaian yang dicelupkan emas, atau menggunakan cincin emas, takhattam. Wa yahillu linnisa, halal bagi perempuan. Halal bagi perempuan. Sedikit dan banyaknya emas dalam hal keharaman sama. Wa idza kana ba'du sawa ba'du thawbi ibrisiman. Jika sebagian baju tadi bercampur ya ibrisiman. Bercampur dengan ya bahan sutra dan ibrisiman bercampur dengan sutra. Wa ba'duhu qutnan, dan sebagainya katun kalau gitu. Kapas dari bahan kapas atau yang lainnya. au katanan, selain dari kapas, katun, kapas atau katun. Jaza lubsuhu malam yakunil ibris ibrisamu ghaliban, selama sutranya tadi tidak yang ghalib, tidak yang paling dominan. Nah ini kita lihat dalil yang dijadikan landasan dalam hal ini. Yang pertama, diharamkan bagi laki-laki pakaian dari sutra dan bercincin menggunakan cincin emas, dan dihalalkan bagi perempuan, dan emas baik banyak ataupun sedikit itu sama haramnya. Mau dipakai cincin yang 1 gram, 2 gram, 50 gram, 1 kilo yang sama, kalau ada yang sanggup. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu la talbasul harira walad dibaj. Jangan kalian menggunakan harir dan dibaj. Mana dibaj? Emas yang dicelup gitu. Warawal Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an khatimiz zahab. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menggunakan cincin emas. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurrimal libasul harir wa dzahabi 'ala dzukuri ummati wa halla li inathihim." Diharamkan bagi umatku dari kalangan laki-laki untuk menggunakan pakaian menggunakan sutra dan emas, dan dihalalkan bagi perempuan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'an lubsil harir illa hakadha wa ashara bi isba'ihi allataini taliyan ibham." Ibham yang mana ibham? Ibham itu beliau mengisyaratkan dengan jarinya, dua jarinya yang berada ini ya. Ibham kan? Ibham, jempol. Dua jari setelah ibham, jari telunjuk dan jari tengah. Hampir mau bilang jari manis tadi. Artinya kalau sutranya sekitar dua jari ini ditolerir. Qala, kemudian rawi hadis mengatakan, fima alimna annahu ya'ni al-a'lam wa hiya al-khutut allati yakunu ala khawashi saubi wa namuha. Ya ini biasanya nah kayak gini. Les pakaian ada lesnya sebenarnya model seperti ini. Yang dia tidak lebih dari 2 jari lebarnya. Kecil. Atau benangnya yang menjadi perhiasan. Jatuh lagi. Di ujung-ujung. Pita lah, kalau ada pita hiasannya. Jadi bukan asal dari pakaian itu sendiri. Tapi kalau lengannya dari sutra, kalau berdasarkan hadis ini enggak. Walaupun tadi siapa? Abu Syuja mengatakan malam yakun ibrisam al-ghaliban. Kalau lengannya aja ghalib enggak? Enggak dikatakan ghalib. Tapi kalau berdasarkan hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim dari Umar radhiyallahu anhu tadi tetap tidak. Ibrisam itu satu pakaian yang paling bagus. Jadi bukan sutra, tapi memang terbuat dari sutra. Satu jenis pakaian yang bahannya sutra. Kayak tadi bingung, ibrisam apa ibrisam? Kurang ada tadinya. Nah ini terkait dengan keharaman sutra dan emas. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, hadis 5990 ya. La yastahillanna aqwam min ummati al-harira wa al-hirra wal harira wal al-khamra wal harira wa ma'az. Ya. Akan ada nanti dari umatku yang menghalalkan khamar, harir, hir. Hir itu artinya zina. dan ma'azif. Ma'azif, orang Arab tidak dikatakan ma'azif kecuali itu alat musik. Asalnya ma'azif itu sesuatu yang mendatangkan bunyi, itu ma'azif. Azfun, ya kan? Tapi tidak dikatakan ma'azif kecuali itu alat-alat musik. Ada orang mengatakan, wah hadis ini dhaif. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari gurunya Hisham bin Amr. Secara mu'allak beliau mengatakan qala Hisham. Ta'liknya Bukhari kepada gurunya dengan silat jazm itu menunjukkan ittisal. Sebagian orang yang enggak ngerti ilmu hadis mengatakan hadis ini inqita' antara Bukhari dan Hisham. Bahkan mereka mengatakan hadis ini inqita' antara Bukhari dan Sadaqah bin Khalid, gurunya Hisham. Iyalah, kalau Bukhari dan Sadaqah, masalahnya antara Bukhari dan Sadaqah itu ada Hisham. Entah ini tersalah atau memang tadlis. Kalau saya mengatakan tadlis orang itu, semoga dia rujuk. Sebagaimana pendapatnya tentang Rafidah pun dia rujuk. Dan dia yang lain terkait masih hadis yang senada, yang sama bahkan dengan jalur yang lain, diancam dengan ketika orang telah menghalalkan yang tadi, khamar, hir, harir dan ma'azif, diancam dengan ditenggelamkan ke dalam bumi, dirubah bentuknya. Ini menunjukkan perkara-perkara ini dosa besar. Ada terkait dengan emas dan sutra? Ini cincin itu apa, berarti cincin doang atau bisa dikiaskan ke semua? Kalau kacamata ada emasnya? Enggak boleh. Kadang-kadang ada headset ada bagian emasnya. Tapi kan enggak ada headset. Di sini. Oh, di bagian sininya. Ini maksudnya sesuatu yang dipakai. Yang menjadi perhiasan antum. Kalau gadget antum dari emas ya enggak apa-apa. Kalau antum punya jam emas juga enggak apa-apa, asal jangan dipakai. Ya kan? Nah, gitu. Ini sebetulnya bejana emas dan perak. Boleh. Boleh. Kalau punya enggak apa-apa. Ada yang punya mau ngasih anak enggak apa-apa. Yang dilarang bejana emas dan perak. Itu digunakan untuk minum. Iya kan? Digunakan untuk minum. Makan dan minum. Kalau punya, apapun yang antum punya dari perhiasan dunia ini enggak apa-apa. Hanya ada yang tidak boleh digunakan. Baju yang terbuat dari benang curug emas misalnya, boleh. Bukan benang yang diwarna emas ya. Ini benar dicelupi emas itu benang. Atau baju perang terbuat dari emas kalau ada, boleh. Tapi nggak udah dipakai. Kecuali kalau antum barang buat. Kayaknya semua musuh bakal nyerang dia duluan itu. Ya kan, ghanimahnya paling mahal. Allah Ta'ala alam. Jadi tadi satu yang dikenakan, yang dijadikan pakaian. Lanjut. Wa yalzamu fi faslun wa yalzamu fil mayyit arba'atun asya. Dan dilazimkan atas mayit terkait dengan mayat itu empat hal. Pertama, ghusluhu, memandikannya. Kedua, takfinuhu, mengkafaninya. Ketiga, wassalatu alaih, mensalatinya. Empat, dafnuhu, kemudian menguburkannya. Ini ijma' ya. Semua perkara ini ijma', butuh dalil. Ini perkara ini ijma'. Ijma' kaum muslimin. Butuh dalil. Sebutkan dalil dari Al-Qur'an kalau mayit itu harus begini kan. Jangan ketawa. Ada faedahnya nanti ana mau sampaikan. Ada enggak? Mayat itu harus dimandikan, kemudian harus dikafani, kemudian harus disolatkan, kemudian harus dikebumikan, dikuburkan. Sebutkan satu aja dari Al-Qur'an. Walaupun cuma alif lam mim. Apa hubungannya? Ah, sebutlah sisi istidlalnya begini gitu. Dikuburkan. Itu ayatnya tentang apa? Konteks ayat tentang apa? Tentang menyelenggarakan jenazah atau bukan? Enggak kan? Ada enggak? Lengkap empat hal ini enggak ada. saudaranya si Kabil. Kabil yang iya kan? Itu tidak menjadi dalil. Kan perbuatan orang tidak menjadi dalil. Apalagi empat-empat ini, enggak ada sama sekali. Nah. Dan ini ijma kaum muslimin. Dan ijma itu sulit cari silsilah riwayat. Ini ijma kaum muslimin sampai pada kita, silsilah riwayatnya tahu enggak? Sampai ke zaman sahabat atau zaman Nabi. Sulit kan? Pengakuan ijma dari para ulama ini mengatakan ini ijma dari zaman sahabat, dari zaman Nabi begini-begini seterusnya. Dalil yang kita dapatkan dari hadis dari Al-Bukhari misalnya dari Jabir radhiyallahu anhu. Nabi SAW memerintahkan bagi orang yang meninggal di Uhud untuk dikebumikan afan sebelumnya. Dan bukan hadisnya itu, ini hadis-hadis yang lain banyak. Nah, faedah yang ingin disampaikan, banyak atau masih ada orang-orang yang mengingkari sunnah dengan metode generalisasi. Generalisasi pun generalisasi dari apa yang dia dapat, sampai dia mengatakan kebanyakan hadis itu palsu. Di antara hujah yang paling kuat untuk orang-orang seperti ini, tunggu ketika dia sakaratul maut, tanya mau diapain antum. Benar. Antum mau diapain setelah meninggal? Entar lagi insyaallah antum meninggal, antum mau diapain? Mau dikuburkan berdasarkan apa antum mau dikuburkan? Enggak ada dalam Al-Qur'an. Perlu disolatkan berdasarkan apa antum mau disolatkan? Enggak ada dalam Al-Qur'an. Golongan Qur'aniyun hari ini masih hidup di antara tokohnya yang ramai dari tahun 86 itu. Kasim Ahmad orang Malaysia. Dan usianya 80 sekian. Karena pengen ketemu dengan orang ini, tapi di sana azab. Mau diapakan? Mau dijadikan seperti Firaun? Atau mau dibakar atau mau dicincang-cincang? Cincang-cincang kemudian kasih anjing. Ya sedikit kasar. Ada kisah orang yang semacam ini di Bogor. Bertetangga dengan salah seorang ustaz dari Persis kalau tidak salah. Itu setelah itu keluarganya, satu keluarga itu tobat. Meninggal. Keluarganya datang kepada ustaz ini, minta tolong diselenggarakan. Ustaz ini udah ngobrol dengan tokoh-tokoh masyarakat kan RT RW, ya udah. Cuekin aja. Kan dia menolak hadis kan. Kemudian orang ini datanglah kepada ustaz. Tolonglah diselenggarakan, dimandikan, dikafani, salatkan. Loh. Saya enggak tahu ini harus diapain. Enggak ada dalam Al-Qur'an. Ya kan? Enggak ada dalam Al-Qur'an. Kan selama dia hidup dan kalian juga mengikutinya, bahwasanya hadis itu palsu. Kita cukup dengan Al-Qur'an saja. Mentok ketika dia sakit semua. Mau diapain? Akhirnya tobat. Setelah mereka tobat, ya kami tobat. Jadi dia bergabung dan berdasarkan sunnah lagi kan. Oke lah kata Ustaz nih, saya akan lakukan sesuatu terkait orang ini hanya dalam rangka menghormati dia, dia manusia. Tidak disolatkan, langsung dikuburkan aja. Kenapa? Karena jadi penyakit kalau gak dikuburin nanti kan. Tapi tidak disolatkan, kenapa? Karena dia kafir. Ingkar sunnah yang seperti ini kafir. Kafir. Tidak disolatkan. Jadi kalau ketemu dengan orang kayak gitu, tanya aja, ntar mau hakimu diapain? Pilih. Saya mutilasi, saya bakar, saya lemparkan ya jasadnya ke laut, atau langsung utuh dikasih ke anjing. Gak ada dalam Al-Quran. Ya kan? Kalau gak ada dalam Al-Quran berarti kan dengan akal-akal saja gitu. Ini ijma kaum muslimin. Kemudian wasnani la yughassalani wa la yusalla alaihima. Dua jenazah yang tidak dimandikan dan tidak pula disolati. Yang pertama asyahid fi ma'rakatil musyrikin. Yang pertama adalah seorang yang syahid di medan perang. seorang yang syahid di medan perang. Ini tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Yang kedua, wasiqtu alladhi lam yastahilla sarihan, bayi yang keguguran. Kalau di sini yang belum sarihan, mengeluarkan suara, belum sempat mengeluarkan suara. Wallahu a'lam. Kita lihat dalilnya. Berdasarkan hadis Bukhari dari Jabir bin Abdullah tadi, amara fi qat ra'ana Rasulullah SAW amara fi qatl muhud bidafnihim fi dima'ihim walam yughassalu walam yusalla 'alaihim. Nabi SAW memerintahkan orang-orang yang meninggal di Uhud untuk dikebumikan dengan darah mereka, dengan pakaian mereka itu, tanpa dimandikan dan tanpa disolatkan. Terkait dengan bayi yang keguguran, berdasarkan hadis Tirmizi dan yang lainnya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "At-tiflu la yusalla 'alaihi wa la yarithu wa la yuraf." Anak kecil tidak disolatkan atasnya, tidak juga dia mewarisi, dia juga diwarisi. Sampai hatta yastahilla, sampai dia mengeluarkan suara. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Iza stahalla syiqtu," jika bayi yang keguguran itu sempat usaha, "salli alaihi wa wurisa." Jika dia sudah sempat bersuara, salatkan dan di warisi. Kalau dia punya harta, bayi ini punya harta, ya hartanya diwariskan. Diwariskan. Istahalla dari al-istihlal, huwa as-siyah au atas au harakah ya'lam biha hayatuhu. Maksudnya adalah dari kalimat istihlal, pakai ha besar ya, ha, as-siyah wal 'atas aw harakah ya'lamu biha. Jadi apapun sesuatu yang menunjukkan kalau dia ini sempat hidup, baik itu suara bersin atau suara yang lain, ataupun juga pergerakan jasadnya. Kemudian wa yuwassalul mayyitu witra, mayat itu dimandikan, jenazah tadi dimandikan dengan bilangan air yang ganjil. Bilangan apa? Jumlah airnya dalam wadahnya. Wa fi awwali uslihi sidr. Pertama kali mandikannya dengan air yang dicampur dengan sidr, daun bidara. Wa fi akhirihi syai'un min kafur. Dan akhirnya sesuatu dengan kafur. Kafur apa? Kafur. Ya kafur. Jadi kafur itu bahasa Arab ya. Bahasa Arab kafur. Kafur barus. Kafur barus. Kafur. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah, beliau berkata, "Dakhala 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu." Kami memandikan anaknya. Faqala, "Ighsilnaha thalasan." Mandikan dia dengan tiga, au khamisan, atau lima, au akthar min dzalik in ra'aitunna. Jika memang dibutuhkan. Tiga, lima atau lebih dari itu jika memang dibutuhkan. Bima'i wasid. Yang pertama dengan air dan sidr. Waja'alna fil akhirah kafuran, dan yang terakhirnya kafur, au syai'an min kafur, atau satu dari kafur. Wabda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Dan hendaknya kalian memulainya dengan bagian-bagian kanannya dan anggota wudu. Nih, cara memandikan jenazah. Tiga atau 5 atau lebih dari itu jika memang dibutuhkan. Dan hendaknya dimulai dengan bagian kanan dan dengan anggota wudu. Dimulai bagian kanan dan anggota wudu. Diwudukan dulu, kemudian mandikan bagian kanannya, anggota wudu, tangan, seterusnya. Lalu bagian kirinya, seterusnya. Jadi terus berulang itu sih. Iya. Urutannya terus berulang kayak gitu. Ya kalau mandi disiramkan dari kanan. Pertama diwudukan dulu. Diwudukan. Wudukan dia, kemudian setelah itu disiram dari bagian kanannya, urutan dari atas, bawah, terus. Dan selesai kanan baru kiri. Dan selesai kiri selesai mandikan. Setelah itu baru di kafani. Terus langsung dikubur. Kafani dulu. Jangan dikubur. Wa yukaffanu fi salati fi salasati athwab bayt, dan dikafani dengan 3 kain putih. Laisa fiha qamis, tidak ada gamisnya, wala imamah, tidak ada imamah apa? Sorban. Kain polos saja. Ini terkait dengan kafan. Dikafani dengan 3 lapis kain tanpa gamis dan tanpa imamah. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 kain putih. Aswabi baydin sahuliyah, laisa fiha qamisun wala imamah. Sahuliyah itu kain putih yang bersih, yang terbuat dari qattun, dari kapas. Ada juga yang mengatakan sahuliyah itu kain produksi sahuliyah, negeri yang ada di Yaman. Dan dia terbuat dari kapas. Ya sama aja deh. Itu juga. Jadi katun. Kemudian wa yukabbiru alaihi arba'at takbirat. Salatnya dengan 4 takbir. Yaqra al-Fatihah ba'da al-ula. Baca al-Fatihah pada takbir pertama setelah takbirnya. Wa yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Salat pada Nabi setelah takbir yang kedua. Wa yad'u lil mayyiti ba'da tsalitsah. Dan berdoa pada untuk mayit pada setelah takbir yang ketiga. Di sini disebutkan doanya sama lagi tadi. Ini itolah. Memperpanjang ini ya kan. Allahumma hadza 'amuka wa nu'abwa wa nu'abdaika kharaja min ruhi, seterusnya. Wa yukabbiru 'alaihi arba'at takbirat. Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah Najashi fil yaumi alladhi mata fihi kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Mensalati Najashi. Salat gaib ini kan? Najashi. Dan pernah enggak Nabi melakukan salat gaib selain ini? Ada yang pernah dapat riwayatnya? Sampai sekarang belum dapat. Salat gaib yang dilakukan oleh Nabi artinya salat jenazah tanpa ada jenazah di depan. Itu salat gaib. Itu hanya untuk Najasyi. Sementara sahabatnya meninggal di Bir Maunah, sekian puluh orang dalam peristiwa Raja'i dan Bir Maunah, sekian puluh orang qura kan? Beberapa orang qura di situ dan tidak direkan kalau Nabi mensolati mereka. Yang jasadnya enggak sampai. Dan dalam utusan-utusan yang lain atau perangan yang lain yang Nabi tidak ikut. Atau sahabatnya meninggal di negeri yang lain. Yang bukan dalam keadaan perang maksudnya. Tapi Nabi tidak salat. Makanya sebagian ulama mengatakan salat wajib itu tidak disyariatkan kecuali kepada jenazah yang tidak disolatkan. Kepada jenazah yang tidak disolatkan atau kepada jenazah yang zan ghalib kita tidak ada yang disolatkan, tidak ada yang mensolatkan. Seperti seorang muslim yang meninggal di negeri kafir. Kan? Zon kuatnya enggak ada yang menyolati. Ya enggak? Zon yang kuat. Tidak ada yang menyolati. Atau memang dipastikan tidak ada yang menyolati seorang muslim yang meninggal dalam perjalanannya di sebuah hutan. Siapa nyolatin kamu? Makhluk hutan nyolatin. maka itu sholat boh. Adapun muslim yang lain yang disolati ya tidak disyaratkan sholat. Wallahu a'lam. Kemudian tadi beliau takbir 4 kali. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Talhah bin Abdullah bin Auf, beliau berkata, "Shallaitu khalfa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'ala janazatin, faqara bi Fatihatil Kitab faqala li ya'lamu annaha sunnah." Bahasanya Talhah bin Abdullah bin Auf salat jenazah di belakang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjadi imamnya. Lalu dia membaca Al-Fatihah. Lalu dia mengatakan agar manusia mengetahui bahwasanya ini mah sunnah. Dan di bersalawat pada takbir kedua. Diriwayatkan oleh Syafi'i dalam musnadnya dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu bahwasanya beliau annahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang dari sahabat Nabi mengabarkan kepadanya bahwasanya sunnah dalam salat jenazah ayyukabir imam, imam bertakbir summa yaqra bi fatihatil kitab, kemudian membaca al-fatihah ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi secara sir, kemudian summa yusalli ala nabi, kemudian bersalat atas nabi, wa yahusul du'a lil janazah fi takbirat wa la yaqra fi syai' min hunna summa yusallim sirran fi nafsihi. Jadi kemudian pada takbir berikutnya dia selawat, kemudian setelah itu berdoa pada jenazah dan tidak ada bacaan lain atau bacaan surat yang lain dalam salat tadi. Kemudian dia salam secara sir. Ini. Kemudian doa tadi yang disebutkan oleh musannif, Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdika dan seterusnya sampai bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa ini dipotong oleh Imam Syafi'i, artinya dikumpul-kumpul, dipotong-potong dari beberapa riwayat, kemudian dikumpulkan. Min majmu'il akhbar, dari dengan mengumpulkan riwayat. Wa rubbama dzakaraha bil makna, dan kadang disampaikan dengan secara makna. Wastihsanuha ashabuhu, dan pengikutnya, murid-muridnya menganggap ini sebagai hal yang baik. Wasal hadis fil bab maral muslim, dan hadis yang paling sahih dalam bab ini terkait dengan doa ini ada yang diriwayatkan oleh Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jenazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalati jenazah. Fa sami'tuhu yaqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa ghsilhu bima wasalju wal barad. Wa naqqihi min khata' min al-khataya kama yunqa thawbul abyad min ad-dunas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihu fitnatal qabri wa 'adzabil nar. Auf mengatakan fatamannaitu anna law kuntu anal mayit, sampai aku berharap berangan-angan kalau mayat itu aku. Didoakan Nabi kayak gitu loh. Ya kan? Perlu diterjemahkan doanya? Enggak ya? Insya Allah itu udah paham. Nabi mengatakan, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, kasihanilah dia, sayangin dia, muliakan, berikan dia tempat mulia dan lapangkan tempat masuknya, bersihkan dirinya dengan air dari air dan salju dan es wal barat, dan bersihkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana engkau membersihkan kain putih dari kotoran, dan gantikan rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada rumahnya, dengan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, dengan istri yang lebih baik daripada istrinya, tuh yang belum punya istri juga, dan selamatkanlah dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini Syekh Mustafa Bawang mengatakan as-sahih hadis. Hadis yang paling sahih. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mensalati jenazah beliau mengatakan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina وذكرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. Ya Allah, ampunilah bagi orang-orang yang hidup dan yang mati di antara kami, yang syahid, yang ada dan yang gaib di antara kami, yang kecil dan yang tua di antara kami, laki-laki ataupun perempuan. Ya Allah, hidupkanlah yang hidup di antara kami dalam keadaan Islam, dan matikanlah orang yang mati di antara kami dalam keadaan iman. Nah, adapun doa yang disebutkan ini itu tadi yang dipotong-potong oleh Imam Syafi'i, dan kadang yang dikumpulkan dari beberapa riwayat yang terkadang boleh disebutkan secara makna. Kemudian musannif mengatakan wa yaqulu fir rabi'ah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa sallim ba'da rabi'ah. Dan salam setelah yang keempat tadi. Setelah takbir yang keempat beliau mengatakan Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan halangi kami dari pahalanya. Wa la taftinna ba'dahu, dan jangan kau jadi fitnah kami setelahnya. Wa ighfir lana wa lahu, ampunilah kami dan dia. Kemudian setelah itu salam. Doa tadi dikatakan oleh Abu Daud dengan lafaz wala tudillana ba'dahu. Dengan lafaz wala tudillana ba'du, jangan engkau sesatkan kami setelahnya. Dan kemudian itu salam dikatakan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang jahit dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu taslima 'ala janazah misla taslima fi shalah. Beliau salam kepada jenazah sebagaimana salam dalam salat. Kemudian kita lanjutkan. Wa yudfanu fi lahadin mustaq bilal qiblah. Lalu dia dikuburkan dalam lahad menghadap ke kiblat. Wa yusallu min qibali ra'sihi bi rifq. Yusallu apa? Dipalingkan. Dimasukkan ke dalam lahat tadi dari sisi kepala ya. Mingki balirasi birif, dengan cara yang lembut. Ya, ini masukkan kayak menguburkan kucing. Ini menguburkan manusia ya. Dan dijalankan dimulai dari kepalanya dengan cara lembut. Wa yaqulu allazi yulhiduhu, dan orang yang masukkan yang ke dalam lahat mengatakan bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah dan berdasarkan agamanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuj'u fil qabri ba'da ay yu'ammaqa qamatan wa bastatan. Kemudian mayat itu diletakkan di dalam kubur. Dibaringkan ya dalam kubur. Setelah di ya maksudnya ba'da yu'ammaqa ba'da ay yu'ammaqa qamatan wa bastatan. Setelah liang tadi dibuat seukuran yang muat dia. Ya baring tadi normal, jadi jangan nggak kecil, terlalu kecil sehingga nanti paksakan orang udah meninggal lengannya patah, kan bahaya. Dan menghadap kiblat, artinya di dalam keadaan miring menghadap kiblat. Nah, dikatakan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwasanya anahu qala fi mardi mauti. Beliau berkata di saat sakit beliau yang membawa kepada kematiannya, Al-hidu li lahadan, buatkan aku satu lahad. Kemudian beliau mengatakan akhir, kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal demikian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Yazid Al-Khatami. Adakhala al-Haris qabra min qibla rijli qabr. Al-Haris masuk dalam kubur min qibla rijli qabr, dari sisi kaki kubur. Al-Haris dimasukkan ke dalam kubur dari sisi kaki kubur. Artinya kepala yang duluan dari sisi kakinya. Kakinya, kalau kita kan kaki berarti ngadap selatan. Kaki kuburannya kan, yang nanti akan jadi posisi kaki orangnya. Berarti orang dimasukkan dari sisi kakinya. Apa dulu yang dimasukkan? Kepalanya dulu, bukan kakinya dulu. Dari sisi kakinya. Jadi masukkan dari sisi, kalau kita selatan berarti terus kan, turun dari kepala, pegang, sambut, bawah, langsung masukkan, gampang. Kalau dimasukkan dari sisi badannya gimana? Ribu. Iya kan? Sambut gini. Terus gimana muternya? Cara muter orangnya. Tapi kalau dimasukkan dari sisi kaki lanjut. Terus masuk, selesai. Tutup. Gitu. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, dan At-Tirmizi menghasankan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW kana idza wada'al mayt fil qabr, jika beliau memasukkan mayat ke dalam kubur, beliau mengatakan bismillah wa ala sunnati rasulillah, bismillah wa ala sunnati rasulillah. Dan kuburnya tadi setelah digali yu'amma qaqamatan wa bastat wa bastatan. Jadi besarnya itu sebesar apa, dalamnya sebesar sedalam orang yang berdiri dan selebar orang yang membentangkan tangan. Mustah. Ini qadra ihtifa' insan muqtadilan tul rafi' yadahi ilal a'la. Berdasarkan riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Wala yubna alaihi, dan kuburannya tidak dibangun. Lihat, Syafi'iyah tidak, sangat melarang membangun kuburan. Yubna alaihi, membangun bangunan di atas kuburan. Itu maksudnya yubna alaihi. Wala yujassas, tidak di yujassas, di semen. Di situ? Oh ya tadi. Wa yusattahul qabr. Yusattah apa? Mengecat. Wa yusattahu, meratakannya. Sini mana awalnya? Wa yusattahul kubru, kuburnya diratakan. Wala yubna alaih, tidak dibangun. Wala yujassas, di dikapur atau dicat, tidak di keramik juga, tidak di kapur, tidak dicat, tidak di keramik. Yujassas, yujassas. Linnahi an hadza, dan berdasarkan perintah yang dulu terkait hal ini. Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya bahwasanya Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Abi Hayyaj Al-Asadi, ketahuilah bahwasanya aku mengutusmu sebagaimana Rasulullah mengutusku, yaitu alla tad'a timsalan illa tamastahu. Tidak engkau nampakkan gambar kecuali atau apa? Kuburan kecuali engkau meratakan. Timsalan itu gambar atau patung, jadikan berhala. Udah dihancurkan. wala qabran musyrifan, tidak satu kubur yang dimuliakan, illa sawaitahu, kecuali engkau ratakan. Ratakan ini maksudnya apa yang dibangun di atasnya atau apa suatu yang diletakkan lebih dari kadar yang wajar. Tidak juga berarti tanah kuburan tadi sejajar dengan tanah di kiri kanan. Ya, ini kekeliruan orang sebagian orang. Tetap dia ada nama, sedikit lebih naik. Kenapa tidak? Kalau rata semuanya nanti di mana kuburnya? Dan melangkahi kubur dilarang. Tetapi tidak pada kadar yang mulia. Para ulama mengatakan, sebagian mengatakan maksimal itu sejengkal. Tingginya dari tanah sekitarnya itu sejengkal. Lebih dari itu bukan. Tidak. Lebih dari sejengkal itu yang harus diratakan. Nah, kalau kita dikasih ada tiga undak itu. Ya kan? Ada rumahnya. Pakai keramik. Kita lihat rumah orangnya yang hidup enggak ada keramiknya. Kadang-kadang kita aneh. Kita lanjutkan sampai selesai dulu. Wala ba'sa bil buka'i 'alal mayt min ghairi nawhin, dan tidak masalah tangisan atas mayit, menangisi mayit tanpa niyah ratapan. Wala syakki jaib, tidak memukul-mukul wajah, memukul-mukul pakaian. Wa yu'azza ahluhu ila thalath ayam min dafnihi, dan ditazahi keluarganya 3 hari dari hari dikuburi. Wala yudfanu nan fi qabri illa li hajah, dan tidak boleh menguburi 2 mayit, 2 jenazah dalam satu kubur kecuali li hajah. Ini takziahnya, membatasi takziahnya 3 hari di sini. Wala ba'sa bil bukai 'alal mayit. Ada riwayat innal mayyita yu'adzabu bi buka'i ahli 'alayhi, dari Ibnu Umar. Dia kan dari Bukhari. Semua mayit itu ditangisi, diazab dengan sebab tangisan keluarganya, bi buka'i ahli 'alayhi. Keluarganya yang menangisinya. Aisyah menentang. Itu salah dengar. Kenapa? Karena seorang tidak dihukumi dengan sebab perbuatan orang lain, kata Aisyah. Dan sebenarnya hadisnya begini-begini dan seterusnya. Nabi lewat, ada kuburan seorang Yahudi, kemudian ada keluarga yang menangisi. Kubur itu ditangisi, padahal orangnya sedang di azab, kata Nabi. Jadi Ibnu Umar dan Umar itu salah dengar, kata Aisyah. Di sini dikatakan wala ba'sa bil buka'i 'alal mayt. Pertama dulu ya, hadisnya nanti. Wala ba'sa bil buka'i 'alal mayt. Bahwasanya Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim menangis atas kematian anaknya Ibrahim. Dan Nabi mengatakan innal aina tadma, sungguhnya air ini berlinang, wal qalbu yahzan, dan hati bersedih. Wala naqulu illa ma yurda rabbuna. Dan kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami. Wa inna fi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sungguhnya kami dengan berpisah denganmu ini, sungguh kami bersedih. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Jadi Nabi menangis atas kematian anaknya, keluarganya. Kenapa? Ini bentuk rahmah yang diberikan Allah dalam hati setiap manusia. Justru kalau orang tua itu meninggal itu enggak nangis, enggak bersedih, enggak. Aneh kan? Pulang, ibu kamu meninggal. Oh iya. Ini aneh, ada masalah nih. Jangan-jangan ada masalah. Nah, tangisan ini menunjukkan bahwasanya Allah mengutus rahmat ke dalam hati orang yang menangis. Tetapi min ghairi nauhin, tanpa ratapan. Maka para ulama dari hadis tadi yang dimaksud dengan tangisan, tangisan yang penuh ratapan. Tangisan ratapan yang dilarang. dengan status mayit yang tidak mengajari keluarganya. Ditakwil demikian. Atau mayit justru memerintahkan keluarganya untuk melakukan hal itu. Nah, ini dari situ. Wallahu a'lam, walaupun sebagian mereka mengatakan takwilnya sangat jauh. An-nawh wa nihayah, ratapan tadi, setiap perbuatan atau ucapan yang termasuk dalam bentuk izharu jaza, menampakkan kedukaan yang berlebihan, ketidakridhaan terhadap qada. Wa yunafil inqiyad wal istislam li qada'illahi ta'ala, dan menafikan rasa penerimaan terhadap takdir atau ketentuan Allah. Wa minhu syakul juyub, merobek-robek pakaian. Dan semisalnya, ini niyah liyaha. Syakul jib ini. Wa yu'azza ahluhu ila salasati ayam min dafnihi. Berdasarkan riwayat Ibnu Majah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu min hulali karama yaumil qiyam." Dipakaikan dari gelang kemuliaan pada hari kiamat. Dan di sini tidak dibatasi 3 hari. Syekh Mustafa Bro mengatakan dimakruhkan setelah hari ketiga kecuali bagi musafir karena kesedihan pada hari. Secara ghalib sedih itu sudah bebas dari hari ketiga. Artinya di sini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ini, tujuan dari takziah tadi adalah menghibur keluarga mayat. Kapanpun hiburan tadi, takziah tadi dibutuhkan, ya di situ, ya kan? Dan ucapan di takziah itu kan nasihat untuk bersabar, nasihat untuk mendapatkan ganjaran. Tentunya kapan saja. Apalagi kalau kadang orang bersedih kan ada yang lebih dari 3 hari. Atau bisa saja setelah 3 hari selesai, besok-besok dia kenang lagi kakak orang tuanya, nangis lagi misalnya, sedih lagi atau keluarganya. Tapi asalnya takziah tadi langsung di saat dia ada ahli keluarga yang meninggal, dapat musibah, datangi takziah, hibur. Kemudian tidak dikuburkan 2 mayat dalam 1 liang kecuali dengan hajar. Seperti riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang dalam peristiwa Uhud, menghimpun orang-orang yang meninggal dalam peristiwa Uhud. Nah, sampai di sini terakhir pembahasan tentang jenazah ini yang paling panjang. Setelah usul tadi, setelah ini nanti insyaallah masuk pada bab zakat. Mau lanjutkan bab zakat? Sampai sini ada pertanyaan atau ada perlu diskusi sedikit? Ya. Masalah yang kubur tadi, kalau misalnya dibangun kayak semacam pembatas di samping-sampingnya gitu, terus kayak dikasih tanda kayak dia apa, tanda orang dia nama. Ya, Pertama dibatasi kiri kanannya, artinya tapi dibatasi yang normal tadi, entah itu dari papan atau dari dengan semen. Untuk yang seperti ini ketika memang dibutuhkan tidak masalah. Bahkan yang sederhana aja dengan batu aja, gelingin batu cukup. Dan tanah kuburannya tidak perlu lebih tinggi daripada batunya, dan batunya cukup yang sederhana, yang menunjukkan kalau ini kubur. Itu tujuannya. Tapi kalau yang sampai ada tingkat 3 yang kebanyakan kita itu, nah ini yang dilarang, ratakan. Satu tingkat aja. Ngapain harus ada 3 tingkat? Akhirnya apa? Dijadikan kursi oleh orang. Benar enggak? Sementara duduk di atas kuburan tidak boleh. Jadinya perbuatannya secara asal sudah salah, ya kan? Yang kedua, perbuatan ini pun mengundang kesalahan, menyebabkan orang lain melakukan kesalahan. Tapi kalau satu dan memang tujuannya hanya untuk ini kubur, ini bukan, gitu, tidak masalah, insya Allah. Ya cukup dengan batu, atau kalau memang mau di semen keliling segi empat semen tanpa berlebihan. Tadi ulama mengatakan tidak lebih dari satu jengkal. Ini yang pertama. Kedua, terkait dengan ditulisi nama. Secara asal sebenarnya tidak. Tidak ada. Kuburan itu tidak di kapur, tidak dicat, tidak ditulisi dan sebagainya. Ini secara asal. Apakah boleh atau tidak? Ya kalau tujuan untuk membedakan ini kuburan si bulan dengan si bulan dan bagi keluarga ini penting, ya Allah malam. Tanpa ada tujuan yang lain, ya mungkin boleh saja, ya kan? Tapi kalau tokoh biasanya ini dijadiin apa? Jadi wasilah ke syirikan. Pak, ini kuburan si bulan. Nah, secara asal kuburan itu tidak ditulisi, tidak dicoret, tidak dikapur, tidak dicat dan sebagainya. Lai jasas tadi. Jadi tidak ada kuburan, ya sudah, ini kuburan. Tanahnya sedikit lebih tinggi daripada yang lain dengan ukuran yang normal, tidak berlebihan. Di atasnya tidak boleh dibangun. Kuburannya tidak boleh dicat, tidak boleh terus. Ini secara asal. Saya di kampung ada kuburan adik saya dan kuburan nenek. Itu kiri kanan. Yang satu lebih panjang, satu lebih pendek. Karena umur 2 bulan. Gak ada namanya. Kecuali waktu pakai dengan kayu pertama kali ada, mungkin ada namanya, wallah. Tapi sekarang hanya batu aja taruh di kepala. Sudah, batu taruh di kepala. Plus ada tumbuh sesuatu di atasnya itu. Daun apa itu? Ya itu aja. Dan terakhir oleh adik di semen. Tapi segi empat rendah. Di keramik, ngapain di keramik? Rumah aja gak ada keramik. Kalau keramik itu dipakai untuk keramik rumah juga gak cukup gitu. Ya sudahlah. Itu aja. Asalnya bahkan di keramik juga saya gak, keramik pun takaluf. Dan ini berlebihan. Untuk apa di keramik? Karena semen aja cukup kan. Bata, supaya batanya gak hilang kemana-mana. Kalau batu kan bisa hilang gitu. Batu yang terpisah dicampuri semen untuk ngikatnya. Kan gak ada mungkin yang mau ngangkat kan. Kalau batu mungkin ada orang ambil, angkat, lemparin temennya gitu. Itu aja asalnya gitu. Hanya sebagai tanda kalau itu kuburan. Hukum mengumumkan kematian di masjid. Hukum mengumumkan kematian di masjid. Ada ya riwayat orang ya? Hukum. Saya gak tahu kalau itu ya. Jelasnya tidak tahu. Ada beberapa tambahan terkait dengan mayat. Pertama, masalah berdiri untuk jenazah, qiyam lil jenazah. Pernah dengar? Kalau ada jenazah lewat, berdiri. Pernah dengar? Tidak disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. Dan mazhab Syafi'i memakruhkan berdiri untuk jenazah jika jenazah itu berlalu. Dengan sebab perintah atau nas perintah terkait hal itu menurut Syafi'i mansukh. Dan ini adalah pendapat jumhur. Adapun Nawawi mengatakan berpandangan istihbab al-qiyam laha. Disukai untuk berdiri. Wala yaqmut hatta tuwda, dan tidak berdiri sampai jenazah itu diturunkan ke kuburan. Dan sebab khilafnya tanazuk mereka dalam hal nasih mansuh riwayat itu. Hadis idza ra'aitumul jenazah faqumu, jika kalian melihat jenazah faqumu. Dan Ibnu Qayyim ada tahqiq yang bagus terkait hal ini dalam Hasyiah Sunan Abu Daud. Kalau sempat baca silakan baca. Kemudian yang kedua, masalah wusul thawabi qira'at al-Qur'an lil mayit, sampainya bacaan Quran kepada mayit, tidak juga disinggung oleh penulis. Menurut Asy-Syafi'i, anna qira'at al-Qur'an la yasillu sawabuha bil mayit. Menurut Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, bacaan Quran orang yang hidup itu tidak sampai kepada mayat itu. Dan Imam Syafi'i akhrahul maktam, dan kalimat makruh itu kalau dimutlakkan demikian saja maknanya haram. Maktam itu kumpul-kumpul di rumah mayit. Jadi takziah tadi tidak melazimkan untuk kumpul-kumpul. Takziah datang, ucapkan bela, katakan, sampaikan bela sungkawa, pulang. Enggak kumpul-kumpul apalagi ada makanan. Orang dapat musibah minta makanan tuh. Itu kan musibahnya dua kali jadi. Ini. Nah, terkait dengan bacaan Quran, ini khilaf para ulama. Asy-Syafi'i mengatakan tidak sampai. Akan tetapi jumhur mengatakan sampai. Dan Nawawi mengatakan sampai. Sebagaimana yang beliau hikayatkan dalam kitab Al-Adhkar. Sebab ikhtilafnya, tanazuknya mereka dalam hal kesahihan hadis yang berkaitan dalam masalah ini. Nah, ini. Nah, ini dua hal ini, dua catatan ini terkait dengan jenazah. Ya itu saja. Kalau di tempat saya di kampung tuh ada praktek kalau dia ada air yang ditumpahin terus ada kemenyan-kemenyan itu. Nah, itu lagi. La asal. Enggak ada asal-usulnya itu. Kuburannya disiram lagi air. Tujuannya apa? Bunga ini. Sama sengaja taruh bunga juga. Tujuannya apa? Apa tujuannya? Ayo, sampaikan kan. Kita ketawa bareng setelah itu. Di antara alasan mereka, perbuatan Nabi mengambil pelepah kurma kemudian meletakkan di atas kuburan. Lalu Nabi mengatakan, sungguhnya mayat ini diazab dengan sebab, ya itu yang kita tahu, kencing kemudian tidak basuh dan kemudian satu ribah kan, suka ngomongin orang. Dan azabnya diringankan selama pelepah kurma ini masih basah kan. Nabi berbicara la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi berbicara itu dengan sebab wahyu yang sampai kepada beliau. Beliau tidak mengetahui ilmu ghaib. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui ilmu ghaib dan aku tidak mendatangkan manfaat atau mudarat untuk diriku kecuali apa yang diizinkan oleh Allah atasku. Itu yang sampai. Nah, orang berdalil dengan perbuatan Nabi ini untuk melakukan hal itu. Pertama, Nabi mengetahui hal itu dengan sebab wahyu. Kalau kita mengetahui berdasarkan apa? Tahu dari mana kalau mayat itu sedang diazab? Enggak tahu kan? Berarti ini suuzon ke saudara yang sudah meninggal. Benar enggak? Kita suuzon kepada saudara kita yang sudah meninggal. Yang kedua, kalau memang benar demikian, berarti terkait dengan suuzon tadi. Yang pertama tadi kita sok tahu, yang kedua kita suuzon. Apalagi kalau yang meninggal itu orang tua kita. Dan itu kan bentuk, bisa jadi bentuk doa kan? Seolah-olah kita berharap kalau orang tua kita ini diazab. Kemudian kita coba ringankan azabnya dengan sebab nanam bunga tadi atau nyiram tadi air. Nah, ini dua hal yang keliru di masyarakat kita. Sehingga pada asalnya tidak ada yang seperti itu. Ya kalau dia ditanam di bagian kepalanya bunga, supaya apa? Ganti batu. Biar tanda itu kuburan ya. Kalau itu tujuannya terserah. Ya kan? Tapi kalau tujuannya supaya ini meringankan azabnya, sudah selesai. Yang lucunya hal itu dilakukan juga kepada mayat bayi atau anak kecil yang belum balik, bilang, belum dijatuhi takdir. Azabnya dari mana? Allah tidak akan mengazab seorang yang tidak ada kewajiban takdir, tidak ada beban takdir, tidak ada azab. Kenapa? Karena dia tidak, ya namanya juga tidak memikul takdir, tidak mengambil beban kewajiban ini dan itu, sehingga dia tidak ada dosanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini terkait dengan hal itu, termasuk menyiramkan tadi. Itu tidak ada asal usulnya. Dan kuburkan seperti tadi biasa. Dan timbun tak ditimbun dengan tanah. Tinggikan sedikit untuk tanda sebagai itu kuburan. Di bagian kepala baru batu, selesai. Kemudian setelah itu doakan masing-masing. Setelah itu pulang. Faedah yang lain terkait dengan jenazah, semestinya penyelenggaraan jenazah itu disegerakan. Nggak perlu nunggu anaknya masih jauh. Antum misal ada yang dari Kalimantan, wah nunggu si fulan yang mau datang dari Bandung pulang. Enggak perlu nunggu. Kenapa kata Nabi? Kalau ini jenazah baik, jangan siksa dia dengan memperpanjang waktunya untuk bertemu dengan kebaikannya. Kalau jenazah itu buruk, jangan mau berlama-lama dengan keburukan. Antum kuburi cepat, cepat juga keburukan itu lepas dari antum. Lebih kurang demikian. Ya kan? Ini hak jenazah. Disegerakan. Baik dia baik ataupun buruk, ini untuk imma untuk jenazah itu sendiri, imma untuk kaum muslimin. Sampai di sini saya pikir selesai bab zakat, berarti minggu depan enggak ada. Ya. Minggu depan enggak ada dan yang enggak hadir pun banyak. Dengar cerita ini. Bisa. Kalau rajin dengar. Ada ujiannya? Yang lain ada sih. Oh, ada ujian. Lupa yang ini enggak ada. Ya kalau di kata harusnya ada. Ada. Ada insyaallah. Betul? Selamat ujian. Kalau enggak lulus ya, Win? Semester depan. Enggak lulus. SKS-nya kredit semesternya.